Puga galai rata ya postel, tipu 20 balu. Kele aku tu sakai kai, agai mayan oni nusa nek-nek Malta. Bulat tak magulai topi jakatu mai, si pulagai kanusa nek-nek. Rusui rangan api, sokai rangan kai sangamberi mai sedja, kalulut abelean urat sama kalulut lepet rusa. Airururu ake ngaimang si Paulus ikau nia ke api, bela sangamuneng ulau si pepegdak, kalulut oloi api, bilanangan kabenia. Kele arai coknia si pulagai sedda, iputoak ulo kakabe Paulus, kuarangan pasasambada. Bulat sepas mematai lek baik siri manua nenek. Aipoi kenanin tak amatai nia kakoat, tayo baake nia lumun ipuri manua. Ia geti sosu ake nangan ulo ka api si Paulus, taanai apa-apa ayori. Ngena kerangan balik mugo kabenia, elek tulut belek nia matai. Tapoi kele ay mauju arangena keknia, icorangan taanai apa-apa si babara katubunia, olinangan patuada, warangan teka manua lekni. Kalegret kuduat nek-nek, ay monen gubernur nusa nek-nek. Onen gubernur nenda si Publius. Rau manangan kai telungagogoi ka erut bagania. Kateteren nenda, ukui Publius ay nia memerep, kalulut ay roketnia, samba besit bagania. Esi Paulus kabaga masih icok nia, panindonangan rapi akek nangan kabenia katubunia, male ay male. Pasat si babara nek-nek, oirangan leuk sabagai si mabesi kanusa nek-nek, ale akek nangan sia si Paulus. Maigi ara akek kakai panguruat, nyageti katitujat mai, akek rangan balut mai kapenunganan. Pasat telungalago, tuikai mulajo kasara kapal si baraka Alexandria, si pusasao kanusa nek-nek, masingena itu sabau lago si malepet. Togayat kapal nek-nek dios kuri. Sege kai kasirakusa pukudumayan sedda telungagogoi. Baramai sedda puririk mayan sege karegium. Pasat sangagogoi ake nangan rusa kayaman. Gogoi sikak ruania sege kai kaputioli. Sedda paili mayan piga paksa pamian. Nanak rangan kai kukudu kai kasia pitungagogoi. Lepa e kai karoma. Sia saale sedda arep rangan kababaramai. Oi sia masia lake kai pat alika forum Appius samba tres taberne. Kele ai cok sia si Paulus kuanangan sura kateka manua maronangan patuan nia. Kele aku sege kai ka Roma arau ba akele si Paulus ikudu sarania kasia samba sara tentara si jago nia. Pasat telunga gogoi sogai nangan si Paulus sangamberi sia beura ta Yahudi. Kele arah paruru kuanangan kamatada. Ale sasaraina, kenanen taanai aku galai jo kabangsata, elek karat datai kebukata, tapoi arah palenggu ili aku ka Jerusalem, sambara segi ake aku ka kabeira tai Roma. Kele arah lilik ake pagalayat tubukku, obarangan rabelaki aku, kalulut taanai apa-apa jo ka tubukku, si Mateu tu mati ake. Tapoi kalulut rakaru ake tai Yahudi, lolo gikungan pas hukuman kaisar, tapoi tak leuk masingan dua ke bangsaku. Otonya te lulunia aku sogai kam, bule kuico samba kupati buah ke kam, aipoi kalulut karunia data Israel le aitu kabe aku palenggui nek-nek. Kuarangan kamatania, tak anai aku silo kai surat sibara kayudea, pagalayat tubum, berisara saale ya Moise masih sege ake, elek masih tiba si katai pagalayat tubum. Tapoi koba kuarep kai si barake keu ki papa tuatnu. Aku agayan poi kai pagalayat arat nekne, ai pakai pasarat dapa jok gloake. Kele arat etreake saragogoi, oirangan simigi kakuduan nia. Barania si mance pan alisoibo, ikoloake samba imune ngake kamatada, pagalayat primata teka manua, kiboinangan leu sripot buko surukat Mose, samba surat datai nabi, ibesi ake imatonem bagada pagalayat Yesus. Aisyah si katonemi sini boy Paulus, sabagai geti ta'ara katonemi. Kabagat ta'anai pusarat patuat pasasambada pusaburangan, lepat ay tibo si Paulus sarat tiboyat nek-nek. Bulat sini sehat si kuat kecat si punenan kangangan nabi Yesaya kamatada teke bukata, si kuania kise. Kenan nusege ake kabangsa nenek, ayah arep piumui, tapoi tak nuagai kam kolou. ay ito matamui, tapoy tay sasaksak kabagamui. Ama kilaan poy patuad bangsa nene, ay takkepingan talinganda, at unengan matada, buy ito niya matada, buy iarep niya talinganda, buy iagay kolonia patuada, buy rabawake patuada, buy kualeake siya. Oto kaun wagay kamnia, puaragat si barakatay kamanua, atu sege akean kasabang sabagay, sambatay sosopi raarepin niya. Lepa ay kuanene si Paulus, tu siya tay Yahudi kabagat pajogolat pasasambatnya. Ruang arura burut niya ay kudu si Paulus ka Roma, kalalip si sewannya, silok nangan sangamberi si ooy mas taget niya. Sege ake nangan pagalayat purimata te kamanua, samba ingan to manake pagalayat Tuhan Yesus Kristus kabagan eme, taanay sinailan niya.